الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-8 dan seterusnya dari surah Al-Hasyr, kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin. Demikian juga untuk fuqara, karena ayat sebelumnya Allah mengatakan ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wal rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil walidil qurba walil fuqara, dan untuk juga orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin. Ini adalah pembagian faid. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala setelah menyampaikan barakallahu fikum orang-orang yang berhak untuk mendapatkan faid, yaitu muhajirin, ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar dengan kebaikan, mendoakan mereka dengan kebaikan. Beliau mengatakan ini dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah tidak berhak untuk mendapatkan faid, karena dia tidak termasuk dari muhajirin, tidak juga termasuk dari kaum ansar, dan juga tidak mengikuti muhajirin ansar dengan kebaikan. Bahkan justru orang-orang Syiah Rafidhah melaknati muhajirin, melaknati orang-orang ansar. Ini faid. Sekali lagi, faid adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan. Baik, tanpa ada peperangan yang terjadi, mereka langsung tunduk, mereka langsung lari, mereka langsung meninggalkan tempat kediaman mereka atau harta benda mereka. Maka harta yang didapatkan ini dikatakan faid. Adapun kalau harus melalui peperangan, kemudian mereka kalah, maka harta benda yang dikumpulkan pada saat itu dikatakan ghanimah. Baik, ghanimah. Maka di ayat yang ke-8 ini lil fuqara'i, atasnya ke sebelumnya, karena Allah telah membagi-bagi siapa yang berhak untuk mendapatkan faid. Falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil walil fuqara'il muhajirin, dan untuk fuqara muhajirin, mereka yang berhak untuk mendapatkan faid. Siapa muhajir ini? Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka adalah orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dari rumah-rumah mereka, dari harta-harta mereka, sehingga mereka memang sampai ke kota Madinah dalam keadaan fakir. Tidak ada sesuatu yang mereka bawa. Jadi, mereka hanya mau menyelamatkan agama dan keyakinan mereka. Mereka mau bebas untuk melakukan apa yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalangan, tidak ada penindasan, tidak ada pelarangan dan seterusnya. Mereka mau merdeka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga sampai mereka di kota Madinah dalam kondisi tidak punya apa-apa. sehingga mereka harus ditampung di Suffah. Mereka harus ditampung di Suffah, Suffah ini artinya serambi masjid yang dibangun khusus untuk menampung orang-orang yang tidak memiliki keluarga dan juga tidak memiliki harta benda, tidak memiliki rumah. Nanti setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan sedikit demi sedikit, maka satu persatu pun mereka keluar dari Suffah itu. Mereka menikah, mereka bisa membeli rumah. Barakallahu fikum. Sehingga Suffah bukan tempat tinggal dan kediaman terus-menerus, bukan. Ya, ini ketika mereka sudah mapan kehidupannya, mampu berkeluarga, mereka satu demi satu keluar dari tempat itu. Bangunan itu sedianya memang diperuntukkan untuk orang-orang yang datang tanpa memiliki harta. Maka mereka yang mendapatkan fai lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka diusir keluar dari negeri mereka, harta benda mereka, dan diumumkan siapa mau pergi-pergi. Tapi tidak ada yang boleh membawa apapun. Nah, demikian. Baik. Sehingga mereka tinggalkan rumah mereka, harta benda mereka. La haula wala quwata illa billah. Sehingga mereka sampai kota Madinah jadi fakir. Mereka hijrah ini meninggalkan harta benda mereka, rumah mereka, tanah mereka. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi orang-orang yang hijrah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah faqad wajaba wa qadara Allah. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keluasan, kelonggaran dari rezeki. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang masih tinggal di tengah orang-orang musyrikin, tengah orang-orang kafir dalam keadaan mereka sudah beriman. Dalam keadaan mereka sudah beriman. Ya tentu, walaupun tidak langsung barakallahu fikum, keutamaan dan kelonggaran rezeki itu didapati oleh para sahabat yang fakir yang melakukan hijrah. Sesaat mereka bersabar dan keadaan pun berubah. Dari dulunya miskin, mereka menjadi mapan kehidupannya biiznillahi ta'ala. Karena janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang hijrah, mereka dikeluarkan dari negeri mereka dalam keadaan miskin, tidak membawa harta benda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk mereka kelapangan rezeki. Keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mereka fai ini, untuk orang-orang muhajirin yang dikeluarkan mereka dari harta mereka, rumah-rumah mereka. Mereka keluar meninggalkan negeri mereka, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu. Orang-orang muhajirin ini juga ketika mereka keluar dari rumah mereka, keluar dari harta benda mereka, mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya bataguna fadlanallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu. Di saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat butuh dengan personil untuk bala tentara, pendukung, penyokong, mereka ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ulaika humus shadiqun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang jujur. طيب. Mereka-mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, dalam keislaman mereka. Jujur ucapannya dan perbuatannya. Walladzina tabawwa'u ad-dar, faid juga diberikan kepada orang-orang Ansar di ayat berikutnya, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim, dan juga diberikan kepada orang-orang yang tinggal lebih dulu di kota Madinah, yakni orang Ansar, negeri dan keimanan sebelum datangnya Muhajirin. Barakallahu fikum. Mereka di awal-awal Islam, barakallahu fikum, melakukan haji sebagaimana hajinya orang-orang jahiliyah. Hajinya orang jahiliyah ya haji dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Sehingga orang-orang Nasarin, orang-orang Yatsrib, mengajak mereka untuk masuk Islam. Jumlah mereka tidak banyak pada saat, hanya beberapa orang saja diajak, dan mereka ternyata walillahil hamd memiliki ketertarikan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambil mereka mengatakan kepada sesama mereka, inilah orang yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah ini, di kota kita, inilah yang dikatakan oleh mereka bahwa akan datang segera nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan, kami akan mengimaninya dan kami akan memerangi kalian wahai para musyrikin. Maka jangan kita didahului oleh mereka, kita dulu yang beriman kepadanya. Baik. Terjadilah Baiatul Aqabah. Yang pertama, kemudian tahun berikutnya yang kedua. Sehingga masuklah mereka ke dalam Islam, pulang mereka membawa agama Islam. Di tahun berikutnya semakin banyak yang ikut dan semakin tersebar Islam di kota Madinah pada saat itu. Baik, sebelum orang-orang Ansar hijrah ke kota Madinah. Ini kota Madinah sudah marak keislaman. Rumah-rumah sudah sangat banyak dengan kaum musliminnya. Jadi pada masa Islam. Makanya di sini dikatakan walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan mereka telah beriman sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Jadi yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka memiliki sifat yang luar biasa agungnya orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihi, mencintai orang-orang yang hijrah. Baik, dan apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, si fulan bersaudara dengan si fulan, si fulan dengan si fulan, si fulan. Hakal. Bahkan mereka rela berbagi. Baik. Rela berbagi harta dan kepemilikan untuk saudaranya dari kalangan Muhajirin, demikianlah orang-orang Ansar. Baik. Hasil perkebunan mereka juga mereka berbagi, sehingga orang-orang Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mendapati orang yang paling banyak memberi ketika mereka lapang dan paling banyak berbagi ketika mereka sempit, lebih dari orang-orang Ansar ini. Mereka adalah orang-orang yang paling hebat dalam bermuasa berbagi. Barakallahu fiik. Dalam kondisi apapun, kami tidak mendapati kaum yang lebih hebat dari mereka, ya Rasulullah. Jadi ini pujian orang-orang Muhajirin. Dan ini yang menjadi kenyataan. Yang menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim mahabbah fillah wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Baik. Dan mereka tidak mendapati pada diri mereka hasad, penyakit hati dari apa-apa yang mereka diberi berupa harta baik. Wa yu'ati Ini apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Barakallahu alaikum. Memang dua kelompok ini, kalau kita katakan kelompok muhajirin ansar, luar biasa kemuliaannya. Luar biasa kemuliaannya. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang muhajirin, baik, bagian dari tanah. Ketika Rasulullah SAW membagi-bagi tanah, para muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mau kecuali engkau juga memberikan saudara kami dari kalangan Ansar. Coba demikian. Baik. Bukan mereka, oh iya, seorang ini yang miskin, seorang ini yang paling perlu. Baik. Tidak. Mereka tetap mengutamakan saudara mereka, tidak pernah melupakan kebaikan saudara mereka dari sejak kedatangan muhajirin ke kota Madinah. Kebaikan orang-orang Ansar terhadap orang-orang muhajirin luar biasa. Baik. Ini mereka harus akui. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khafafah. Ini sifat agung yang Allah berikan kepada orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusih, mereka isar. Isar itu lebih dari sekedar apa? Dermawan. Baik. Isar lebih dari sekedar orang dikatakan dermawan. Isar itu adalah mendahulukan saudaranya yang lain walaupun dia sangat butuh dengan apa yang dia berikan. Baik. Isar mendahulukan saudara. Padahal dia juga butuh. Tapi dia tetap mendahulukan dan memberikan kepada saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang telah dijauhkan dari dirinya sifat kikir, Masya Allah, Allah telah membersihkan dari orang-orang Ansar sifat-sifat kikir, syuh, dan Allah memuji mereka dengan kedermawanan. Wa may yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang telah dihilangkan dari mereka kekikiran pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Untuk orang Ansar, untuk orang Muhajir dikatakan ulaika humus shadiqun, dan untuk orang-orang Muhajir untuk orang muhajirin tadi yang pertama dikatakan ulaika humus shadiqun, kemudian untuk orang-orang Ansar dikatakan ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Kemudian kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan faid adalah walladzina ja'u min ba'dihim, dan untuk orang-orang yang datang setelahnya, setelah muhajirin Ansar, mereka senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Muhajirin Ansar, Masya Allah. Beda dengan orang Syiah Rafidah. Barakallahu alaikum. Allah memerintahkan kita semuanya untuk mendoakan muhajirin dan ansar, at-tarabbi wa tarahum. Untuk muhajirin dan ansar, justru kebalikannya, orang Syiah Rafidah melaknat. Mereka melaknati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Melaknati Abu Bakar, melaknati Umar, Utsman, baik. Cuma Ahlul Bait yang mereka tidak laknati, dari keturunannya Ali dan beberapa orang sahabat. Selebihnya semuanya dan mereka anggap kufar, mereka anggap munafik, mereka anggap murtad. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dan tidak sah agamanya orang-orang Syiah ini kalau mereka tidak melaknati para sahabat, dan termasuk rukun dari rukun-rukun iman mereka. Barakallahu fikum. Meyakini barakallahu fikum kafirnya para sahabat dan harus melaknati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga para ulama kita mengatakan orang-orang Syiah Rafidhah tidak berhak untuk mendapatkan baik, dan memang bukan muslimin sesungguhnya. Bertolak belakang Baik. Dengan apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Bermulakan. Allah merintahkan kita mencintai para sahabat Rasulullah. Justru mereka membencinya dan melaknatinya. Baik. Begitu kaum muslimin meyakini Al-Quran itu suatu yang sempurna. Dengan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tertambahkan dan tidak terkurangi. Dan tidak terubah-ubah. Sampai Allah SWT mengangkatnya. Justru mereka mengatakan, Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin bukan lagi Al-Quran yang dulunya turun. Sudah dirubah, sudah diganti, sudah ditambah. Wala quwwata illa billah. Baik. Wallahu musta'an. Dan sekian banyak. Barakallahu fikum. Perkara-perkara yang dengannya mereka dicap bukan kaum muslimin. Dan telah benar para ulama kita. Baik. Kalau mau ditimbang semuanya, orang Syiah itu lebih mirip kepada Yahudi. Baik. Ketimbang kepada kaum muslimin. Banyak sekali persamaannya dengan Yahudi. Baik. Banyak sekali persamaannya dengan Yahudi. Karena memang agama Syiah dibangun oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam, tapi dia menerapkan keyakinan Yahudiyah. Barakallahu fikum di tengah-tengah pengikutnya. Baik. Wallahu musta'an. Baik, banyak sekali. Yang satu saja, satu poin saja dari kesalahan fatal mereka ini, itu seorang sudah dianggap kafir. Meyakini saja Al-Quran tidak sempurna atau sudah dirubah atau sudah diganti, itu sudah kafir. Ini saja. Kafir sudah. Baik, apalagi ditambah laknat terhadap para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Pujian Allah terlalu banyak untuk kita sebut dalam Al-Quran. Diulang dan diulang, demikian juga pujian Rasulullah SAW untuk para sahabatnya. Baik. Yang kita diperintahkan untuk mendoakan mereka. Ini dan datang belakangan, justru mereka melaknatinya, menganggapnya kafir. Baik. Ketika kaum muslimin meyakini kesucian Aisyah radhiyallahu ta'ala dari tuduhan perzinahan. Baik. Justru mereka meyakini bahwa Aisyah adalah pezina. Ini si Ar-Rafir. Wala hawla wa illa billah. Wallahu musta'an. Dan banyak lagi kejelekan dan keburukan yang mereka. Apakah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa berkenaan dengan masalah uluhiyatullah? Mereka menyembah barakallahu fikum, mereka menyembah imam-imam mereka, guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka, rukuk sujud mereka di kuburan, mereka melakukan ibadah di kuburan, dan mereka melakukan haji di kuburan. Ini Karbala sudah dijadikan tempat untuk melakukan ibadah haji. Dan mereka yakin, barakallahu fikum, bahwa itu lebih bagus dan lebih baik daripada tayyib haji di Baitullah. Baik, ini jeleknya mereka. Wallahu a'lam. Jadi faid ini hanya diberikan kepada orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falillahi walil rasul lidzil qurba wal yatam wal masakin wa bis sabil. Kemudian lil fuqara il muhajirin, kemudian walladzina tabawwa'u darul iman min qablihim, kemudian walladzina ja'u min ba'dihim. Ini tiga jenis orang yang mendapatkan faid, muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita cinta kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, karena Allah mencintai mereka, Rasul pun mencintai mereka, dan semoga kita termasuk orang-orang yang ketiga ini. Al-walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina, ya Allah, jangan kau adakan dalam hati kami dengki dan tidak senang terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.